mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Jadi kalau sudah mukmin, orang beriman itu pasti baik. Makin kuat iman, makin baik. Nah, di antara mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai Allah adalah yang memiliki qawi, kekuatan. Kuat apa saja? Kuat fisik, kuat ilmu, kuat pengalaman, kuat pemikiran. Makin terkumpul kekuatan pada diri seseorang, kalau didasari dengan keimanan, maka akan banyak manfaat yang bisa diberi. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak jadi jalan manfaat bagi sesama.